Pak Eko masuk ya, luar biasa. Nugroho Rental juga ada, Nugroho Lighting juga ada, Dewi Media Shooting. Siapa dia kalau bukan Arlinda Putri All New Metro, bintangnya Dangdut Coy. Mantap. biasa. Iya.